Kuanggap ayah nekat sekali dinamakannya aku Martini, padahal aku ini lelaki tulen. Nama Martini membuat repot teman sekolah memanggil Tinte, dan aku jeng serem. Sayang namaku tetap Martini, merek minuman. Aku ingin mengganti namaku apa saja selain Martini, misalnya Sabri atau Abdullah. Sekali katanya bagus memuji aku.